بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال الرسول عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام mengatakan يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. Mereka orang-orang yang beriman, yang selamat menyeberangi sirat, mengatakan, wahai Rabb kami, saudara-saudara kami, mereka dahulu salat bersama kami, berpuasa bersama kami, dan beramal bersama kami, yaitu mereka terjatuh, terhempas ke dalam neraka, na'udzubillah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin faakhrijuhu. Pergilah, barang siapa yang kalian dapati di dalam kalbunya terdapat seberat dinar dari keimanan, keluarkanlah ia dari neraka. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nari, dan Allah Azza wa Jalla mengharamkan bentuk tubuh mereka atas neraka, yaitu masih tersisa dari tubuh mereka tanda-tanda tubuh mereka yang tidak berubah dengan disentuh api neraka. Fayatunahum, maka orang-orang yang beriman tersebut pun mendatangi saudara-saudara mereka yang terjatuh ke dalam neraka. Wa ba'duhum qad ghaba finnari ila qadamihi wa ila ansafi saqaihi, dan sebagian mereka telah tenggelam di dalam neraka sampai kakinya, dan sebagian mereka tenggelam di dalam neraka sampai pertengahan dua betisnya. Fayukhrijuna man arafu, maka mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenali. Thumma ya'uduna, kemudian mereka kembali. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala mengatakan, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin faakhrijuhu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, pergilah, barang siapa yang kalian dapati di dalam kalbunya seberat setengah dinar dari keimanan, keluarkanlah ia dari neraka. Fayukhrijuna man arafu, lalu mereka pun mengeluarkan saudara-saudara mereka, orang-orang yang mereka kenali. Thumma ya'uduna, kemudian mereka pun kembali. Fayaqulu idhabu, faman wajadtum fi qalbihi mithqala dharratin min imanin fa'akhrijuhu. Lalu Allah Azza wa Jalla berkata kembali, pergilah, barang siapa yang kalian dapati di dalam kalbunya seberat semut kecil dari keimanan, keluarkanlah ia dari neraka. Fayukhrijuna man arafu, lalu mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenali. Qala Abu Sa'idin, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini radhiyallahu anhu mengatakan, fa illam tusaddiquni faqra'u, apabila kalian tidak mempercayaiku, bacalah firman Allah Ta'ala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menzalimi meskipun seberat semut kecil, dan apabila seberat semut kecil tersebut merupakan kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakannya. Fayashfa'un nabiyyuna wal malaikatu wal mu'minuna, maka para nabi, para malaikat dan orang-orang yang beriman memberikan syafaat. Fayaqulul jabbaru, maka Allah Azza wa Jal yang maha perkasa mengatakan, baqiyat syafaati, tersisa syafaatku. Fayaqbidu qabdatan minan nari, fayaqbidu qabdatan minan nari, lalu Allah Azza wa Jalla pun menggenggam satu genggaman dari neraka. Fayukhriju aqwaman qadimtahashaw, fayukhriju aqwaman qadimtahashu, lalu Allah Azza wa Jalla pun mengeluarkan orang-orang yang telah hangus. Fayulqawna fi nahrin fi afwahil jannati, lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai yang ada di mulut al-jannah. Yuqalu lahu ma'ul hayati, yang disebut dengan air kehidupan. Fayambutuna fi hafataihi kama tambutul habbatu fi hamilis saili, maka mereka pun tumbuh di dua tepi sungai tersebut sebagaimana tumbuhnya biji di tanah yang dibawa oleh aliran air. Qad ra'aytumuha ila janibis sakhrati wa ila janibis syajarati. Yang biji tersebut kalian melihatnya di sisi batu dan di sisi pohon. Fama kana ila syamsi minha kana akhdara, wa ma kana minha ila dhilli kana abyadha. Maka biji yang tumbuh tersebut yang condong ke arah matahari darinya warnanya hijau, dan yang condong ke arah naungan darinya warnanya putih. Fayakhrujuna ka'annahumul lu'lu'u, maka mereka pun keluar dari sungai tersebut seakan-akan mereka adalah mutiara. Fayuj'alu fi riqabihimul khawatimu, lalu diletakkan di leher-leher mereka tanda-tanda. Fayadkhulunal jannata, lalu mereka pun masuk ke dalam jannah. Fayaqulu ahlul jannati, lalu penghuni jannah mengatakan, haulai utaqaur rahmani, mereka ini adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla bebaskan dari neraka. Adkhalahumul jannata bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamuhu. Allah Azza wa Jalla memasukkan mereka ke dalam jannah dengan tanpa amalan yang mereka lakukan dan dengan tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Fayuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, lakum ma ra'aitum wa mithluhu ma'ahu, kalian mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang kalian lihat dan yang semisal dengannya bersamanya. Wa fi ahaditsis syafa'ati tatajalla rahmatullahi bi'ibadihil mu'minin al muwahhidina. Dan di dalam hadis-hadis tentang syafaat nampak jelas rahmah Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya yang beriman, yang menunaikan tauhid. Wa yatajalla fadlut tauhidi wa ikramullahi lirusulihi wal mu'minina. Dan nampak jelas pula keutamaan tauhid serta bagaimana Allah Azza wa Jalla memuliakan para rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nas'alullaha an yataghammadana birahmatihi wa an yatawaffana 'alal imanis sadiqi wattauhidil khalisi wal 'amalis salihi. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menyelubungi kita dengan rahmahnya dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita di atas keimanan yang jujur, tauhid yang murni, dan amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.